Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Hajjaj ibnu Minhal, telah menghabarkan kepada kami Hajjaj bin Minhal, Ahnaf. Wa mahaluhu Hajjaj ibnu Minhal, ah, soduk. Masya Allah alaih. Jamal, hah? Wallahu a'lam. Umair, Fawaz, wa ma haluhu Hajjaj bin Minhal, hah? Wallahu a'lam. Faisal, wallahu a'lam. Lu, ini ma'ruf, ini sering kita mendengar namanya. Ahmad, Padang. Thiqah, iya. Hajjaj ibnu Minhal thiqatun, iya. Dan saya masih kenal dua Hajjaj yang lain. Tolong dibantu wa mahaluhu. Yang pertama Hajjaj ibnu Arta'ah, yang kedua Hajjaj bin Yusuf. Baik, itu Hajjaj yang saya kenal selain Hajjaj bin Minhal. Habib, bisa membantu. Wa mahalu Hajjaj ibnu Arta'ah. Wallahu a'lam. Harusnya antum langsung menangkap ya. Mesti kalau saya ketemu rawi yang namanya Hajjaj, dua nama tadi saya tanyakan. Mesti gandengan itu. Adi. Hah? Hajjaj ibnu Arta'ah. Wa mahaluhu. Apa? Soduk. Masya Allah alaih. Isa. Auzan Gresik. Daif. Baz. Daif saja. Daif. Abdullah Nanang. Wallahu a'lam. Mana lagi nih din tiga? Abu Zakaria. Tayyib. Da'ifun mudallis. Iya. Hajjaj ibnul Arta'ah. Da'ifun mudallis. Dia ini dimasukkan oleh Al-Hafidh dalam maratibul mudallisin pada martabat yang keempat, yaitu rawi yang mengumpulkan antara tadlis dan da'af. Barakallahu fikum. Sehingga yang paling parah, iya, tadlisnya. Adapun Hajjaj bin Yusuf wa mahaluhu Yusuf Ternate. Hajjaj bin Yusuf wa mahaluhu ya Yusuf. Do'if, masya Allah. Yusuf yang lain ada di sini. Yusuf Suluh ada. Mana? Yusuf Suluh. Apa? Wa mahaluhu. Wallahu a'lam. Yusuf yang lain ada? Yusuf Hudori, ya. Wa mahaluhu. Penguasa yang zalim. Terus dalam periwayatan Yusuf Gorontalo. Wa mahaluhu dalam hal periwayatan. Hah? Fasik zalim. Ada seperti itu. Kalau dalam periwayatan kan kalau enggak dhaif, saduq, thiqah. Hah? Dhaif. Mana lagi nih? Komar. Wallahu a'lam. Abdul Mundir. Apa? Tayyib laisa min ahli riwayah. Iya, beliau ini tidak masuk dalam jajaran rawi yang meriwayatkan hadis. Itu yang lebih tepat. Barakallahu fiik. Tayyib. Dan dia dikenal sebagai seorang amir, seorang pemimpin yang barakallahu fikum zalim. Baik. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah. Telah menghabarkan kepada kami Hammad bin Salamah. Wa mahalhu Faris. Hammad bin Salamah thiqatun ahsanta. An Muhammad ibn Ziyad, dari Muhammad bin Ziyad al-Jumahi maulahum Abul Harith al-Madani. Muhammad bin Ziyad al-Jumahi maulahum Abul Harith al-Madani thiqatun sabtun rubbama arsala. Dia rawi yang thiqah, kokoh, rubbama arsala. Apa maksudnya rubbama arsala Abdul Fatah? Terkadang dia memursalkan hadis. Apa maksudnya hadis mursal? Hah? Apa? Pemalsukan. Sufyan. Apa maksud hadis mursal? Apa? Langsung ke Rasulullah. Hah? Misal antum langsung ngomong qala Rasulullah, berarti mursal hadisnya antum. Apa? Membuang rawi, di mana dibuang rawinya? Baik, kunyah sudah lewat. Mana lagi ini? Abu Salman. Apa itu hadis mursal? Apa? Apa katanya? Tabi'i mengatakan, langsung mengatakan dari Rasul. Itu namanya mursal ya. Ma'adhafa at-tabi'iyu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. sesuatu yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mursal barakallahu fikum, dengan makna yang khusus. Iya. Wa illa barakallahu fikum, mursal juga digunakan oleh sebagian para ulama untuk hadis-hadis yang munqati, terputus sanadnya. Iya, barakallahu fikum. Namun yang ma'ruf mursal itu adalah hadis seorang tabi'i yang menyandarkan langsung kepada kepada Rasul. Diingat baik-baik. Barakallahu fikum. Qala sami'tu Abu Hurairah, beliau mengatakan, aku mendengarkan Abu Hurairah yaqul, beliau mengatakan barakallahu fikum. Abu Hurairah kemarin asalnya dari mana, Hendi? Di. Asalnya dari mana Abu Hurairah? Mana? Ya? Yaman. Ahsan, ya, dari Yaman. Sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku mendengarkan Abul Qasim menyatakan, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Iya. Rasul mengatakan sebaik-baik kalian keislamannya adalah sebaik-baik kalian akhlaknya apabila dia menjadi orang yang faqih, ai saru fuqaha'a ulama'a bi'ilmi syari'ati. Ya, maksud ucapan beliau idza faquhu ai saru fuqaha'a ulama'a bi'ilmi syari'ati. Barakallahu fikum. Dari hadis yang kita baca barakallahu fikum, ada faedah yang bisa kita ambil. Fihi isyaratun ila anna syarafal Islam la yatimmu illa bi khuluqil karimi ma'at tafakkuhi fid din wattiba'i manhajil kitabi was sunnah. Baik. Di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat faedah isyaratun, sebuah isyarat anna syarafal Islam, bahwasanya kemuliaan Islam la yatimmu illa bi khuluqil karim, tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia, ma'at tafaqquhi fid din, disertai dengan pemahaman dalam agama, wattiba'i manhajil kitab wa sunnah, dan mengikuti manhaj alkitab wa sunnah. Hadis ini barakallahu fikum sengaja dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini, ya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian pihak di kalangan kaum muslimin, ya. Karena melihat begitu luar biasa Rasul memuji, ya, memberikan motivasi, menyebutkan keutamaan orang yang memiliki akhlak yang baik, jangan sampai orang tersebut zuhud dari mempelajari ilmu agama. Iya. Gak usah belajar ilmu agama tinggi-tinggi, gak usah belajar yang macam-macam. Yang penting Anda itu hatinya baik, akhlaknya bagus, insyaallah, ya, barakallahu fikum, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda itu kalau belajar ilmu agama terlalu banyak, terlalu dalam, nah nanti ujung-ujungnya banyak yang enggak boleh. Ya, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Ya sudahlah, belajar akhlak saja. Pak Ikhwan ya. Baik. Akhirnya ya seperti pemahaman barakallahu fikum orang-orang sufi, pemahaman orang-orang tablighi, barakallahu fikum, mereka hanya memfokuskan dari sisi itu saja. Terkait dengan masalah ad-din, masalah barakallahu fikum amaliyah ibadah, nol. Iya. Lihat cara mereka berwudu, barakallahu fikum, lihat cara mereka sholat, iya. Lihat cara mereka berpuasa, enggak dibangun di atas ilmu. Walaupun mereka dari sisi tutur kata, barakallahu fikum, ya bisa, iya. Barakallahu fikum. Unggul. Namun dari sisi yang namanya tafaqquh fid din, barakallahu fikum, iya, kebanyakan mereka itu enggak paham. Iya. Jadi mereka dalam berdakwah barakallahu fikum ya hanya bermodalkan itu tadi, akhlakul karimah. Tapi setelah mereka berhasil mengajak sebagian kaum muslimin yang jahil dalam dakwah mereka, ya mereka tidak mengajarinya ilmu fikih. Cuman dibacakan barakallahu fikum fadhailul a'mal. Ya, kitab-kitab yang menunjukkan keutamaan-keutamaan, keutamaan orang yang bersedekah, keutamaan orang yang barakallahu fikum jujur, keutamaan orang yang ikhlas, ya. Tanpa mereka mengajari bagaimana ahkam sedekah, barakallahu fikum, ya, ahkamu shalah, barakallahu fikum, ahkamu zakah, enggak diajari. Baik. Akhirnya terjadi ketimpangan. Paham ya? Terjadi kejanggalan pada mereka. Barakallahu fikum. Makanya Imam Bukhari menambahkan riwayat ini dengan ucapan Rasul, orang itu akan menjadi baik keislamannya kalau dia punya akhlak yang bagus plus ilmu agama yang juga bagus. Paham Ikhwan ya? Baru orang itu dikatakan sempurna, perfect. Barakallahu fikum. Paham Ikhwan ya? Itu yang diinginkan oleh beliau rahimahullahu taala. Jangan pula menjadi sisi yang lainnya. Iya. Ada di kalangan manusia yang mereka itu pandai ilmu agamanya. Hafidhul Quran, ya, sudah mempelajari kutubul fikih, hatam, umdatul ahkam, hatam, barakallahu fikum, apa, bulul maram, hatam, sahih Bukhari, hatam, sahih Muslim, paham, ya, apa, fikih muyassar, hatam, barakallahu fikum, namun akhlaknya amburadul, itu tidak benar juga, barakallahu fikum, ya, baik, sehingga yang benar, yang bagus adalah orang itu akhlaknya bagus, fikihnya juga bagus. Barakallahu fikum. Itu yang beliau inginkan dari hadis ini. Ya, sehingga jangan disalahpahami. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab tahbihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.